ومباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: إثبات نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا، penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Turun sekali lagi semua, karena ini senantiasa kita mengulang dan mengulang tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita ingatkan kaidah taib laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dan tidak serupa dengan satu apapun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi semua barakallahu fikum sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya atau Rasul sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya mengatakan yaliqu bi jalalihi wa azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Barakallahu fikum. Secara bahasa kita paham mengerti artinya. Adapun kaifiahnya kita tidak tahu kaifiahnya, tata caranya. Paham barakallahu fikum. Yang jelas akan menjadi spesifik ketika disandarkan kepada siapa. Barakallahu fikum. Seperti ketika Allah menyifati dirinya, Allah memiliki wajah. Taib wajah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu wajah. Taib. Dan tentunya sesama makhluk saja wajah itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sementara Allah telah menyatakan Allah tidak serupa dengan satu apapun. Barakallahu fikum. Sementara sesama makhluk saja tidak serupa antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Walillahil mathalul a'la. Sekarang kita berbicara tentang sifatul fi'l berupa nuzul, Allah turun. Tentunya jangan bayangkan bahwa turunnya sama seperti turunnya kita dari satu tempat yang tinggi tempat yang rendah dengan cara meninggalkan tempat yang tinggi menuju yang, barakallahu fikum. Yang jelas kita katakan laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Allah turun yaliqu bi jalalihi. Kaifiahnya bagaimana? Wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas Allah turun karena Allah menyatakannya, Rasul menyatakannya. Qala tsibatu nuzulillahi ta'ala ila sama'id dunya wa anhu wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hakala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fa yaqulu may yad'uni fa astajiba lahu may yas'aluni fa'utiyah may yastaghfiruni fa'aghfiralah. Muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam terakhir ke langit dunia ketika tinggal terakhir sepertiga malam. Yaqulu may yad'uni. Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa gerangan yang memanggil aku maka aku akan menjawab panggilannya, siapa yang meminta kepada aku maka aku akan memberikan untuknya, siapa yang minta ampun kepada aku maka aku akan mengampuninya. Subhanallah, jaminan pasti dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kesempatan dibuka untuk siapapun, siapapun yang mau memanggil Allah, siapapun yang mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mau tobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Waktu dan peluang dibuka lebar-lebar untuk siapapun. Tanpa peduli siapa Anda. Silakan. Silakan memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini, di waktu ini, sepertiga malam terakhir. Baik. Cuman kita jarang yang mau. Itu masalahnya. Barakallahu fikum. Allah telah mempersiapkan, Allah berjanji untuk memenuhi. Tapi orang yang enggan, dia merasa miskin tapi tidak pernah mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa mengeluhkan penyakit yang dia derita, tidak pernah juga berdoa kepada Allah di saat-saat yang seperti ini, di waktu-waktu ini. Dia mengaku kesulitan, kesusahan, tapi juga tidak memohon jalan keluar di waktu ini, di saat-saat ini. Sementara Allah telah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi permintaan orang-orang yang meminta, mengampuni orang-orang yang bertobat. Allahu jalla wa ala mausufun bil uluwi fawqa makhluqatihi. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, sifatul ulu, sifat ketinggian di atas seluruh makhluknya. Barakallahu fikum. Keyakinan kita bahwa Allah ada di atas arsy. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, dan bukan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana dengan zat-Nya. Seperti keyakinan orang sebagian bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Konsekuensinya juga Allah ada di tempat yang kotor, ada di tempat yang najis dan seterusnya. Itu kalau kita berpikiran menyamakan diri, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Sama seperti ada yang mengatakan, "Oh, sepertiga malam terakhir kan bergeser terus dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi Anda Allah tidak pernah naik-naik lagi dan." Kenapa pertanyaan ini tidak pernah muncul dari para sahabat? Kenapa tidak pernah muncul? Karena sudah terpatri dalam benak mereka dan keyakinan mereka, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Selesai. Yang repot ketika Anda mencoba untuk menyamakan Allah dengan makhluknya, Anda yang susah. Anda sendiri yang bingung. Baik. Yakin Allah SWT turun sepertiga malam terakhir, khalas yakin li jaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Tinggal dibagi tiga. Barakallahu bikum. Ba'dal isya. Barakallahu bikum. Mulai ba'dal isya sampai fajar. Hakadah. Sampai sebelum fajar mungkin. Barakallahu bikum. Intinya sebelum fajar Anda silakan bangun. Waktu sahur satu jam sebelum adzan subuh lah, atau kalau tidak setengah jam silahkan bangun. Anda berada di sepertiga, barakallahu fikum, di bagian sepertiga terakhir. Silahkan berdoa, silahkan meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini paling banyak kebutuhannya, kita ini fakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniul hamid." Dipastikan bahwa kalian manusia itu fakir, miskin, semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi maha terpuji. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka senantiasa kita berdoa dan berdoa, cari waktu-waktu yang mustajab. Barakallahu fiik. Kenapa kok masih begini-begini saja kehidupan kita? Ya mungkin kita belum melakukan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mencoba memanfaatkan peluang-peluang yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Barakallahu fiik. Taib. Mausufun bil istiwa'i 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala diberi sifat atau memiliki sifat istiwa, berada di atas arsy-Nya. Mausu bi annahu yansilu ila sama'id dunya. Juga Allah menyifati dirinya bahwa Allah turun ke langit dunia. Wa qul hadza nuthbituhu lillahi azza wa jalla. Ini tetap kita nuthbituhu, kita tetapkan untuk Allah azza wa jalla, karena Allah mengatakan Allah di atas arsy-Nya. Kemudian Allah mengatakan Allah turun. Semuanya datang dari Allah, maka semuanya kita percaya. Li'annahu ja'a bi adillatin sahihah. Karena semua keterangan ini dengan dalil yang sahih. Fa nutsbitu lillahi al-'uluwa wa nutsbitu lahu al-istiwa' 'ala al-'arsy wa nutsbitu lahu subhanahu an-nuzula ila sama'id dunya. Maka kita tetapkan Allah memiliki sifat ketinggian, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, dan juga kita yakin bahwa Allah turun ke langit dunia. Kama ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang pengkhabarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi wasafahu Allah ta'ala biqouli wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi Rasulullah yang mengkhabarkan kepada kita tentang Allah, dan Rasulullah dinyatakan bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa, beliau tidak pernah mengucapkan satu kata pun dengan hawanya, tapi semuanya itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Fanahnu nuthbitu nuzul Allah ta'ala ila sama'id dunya kulla lailatin. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam, sepertiga malam terakhir. Kama sahhabil hadis, sebagaimana telah sahih dalam hadis. Wala nadkhulu fi ta'wili dhalika aw fi istinkarihi. Maka kita tidak boleh mentakwil-takwilkannya, apalagi menolaknya. Jelas hadisnya sahih, harus kita terima, dan tidak perlu kita tawil-tawilkan. Bal nuthbitu ma athbathahu Allah jalla wa ala li nafsi. Bahkan hendaknya kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, wa athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang ditetapkan oleh Rasul untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama ja'adu nadkhuli fil kayfiyati fala naqulu kayfa yanzil. Sebagaimana juga tidak boleh kita masuk kepada perkara bagaimana caranya, bagaimana modelnya, bentuknya, kaifiyahnya. Fala naqulu kaifa yanzil. Sehingga kita tidak boleh berkata bagaimana caranya Allah turun. Tidak boleh ada perkataan itu. Tidak boleh ada pertanyaan itu. Wa hal yantaqilu min makan ila makan. Tidak juga boleh ada pertanyaan. Apakah Allah berpindah dari satu tempat yang lain? Karena, barakallahu fikum, dari timur ke barat. Paham barakallahu fikum, berjalan itu sepertiga malam. Selesai sepertiga malam berpindah ke sana, sepertiga malam. Berpindah lagi. Apakah juga Allah berpindah-pindah? Pertanyaan ini tidak perlu dilontarkan, barakallahu fikum. Wa nahwu hadhihi al-as'ila allati lam nukallif biha, nukallab biha. Dan pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanyakannya. Wala fa'idata minha, dan tidak ada faedahnya. Walakin naqulu yanzilu kaifa yasha'u subhanahu. Kita hanya bisa mengatakan Allah turun sesuai dengan kehendak yang Allah kehendaki. Selesai. Sangat indah, sangat gampang, barakallahu fikum. Sangat lapang kita. Kita tidak terbebani sedikit pun ketika kita mengatakan Allah turun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, selesai. Dan tidak perlu Anda mencari-cari tahu. Barakallahu fikum. Fa kayfiyatun nuzuli la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk cara Allah turun ke langit dunia itu hanya Allah yang mengetahuinya. Wa kadzalikal istiwa, demikian juga Allah beristiwa. Kita juga tidak tahu bagaimana caranya, bentuknya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Baik. Fala na'lam kayfa istiwa'uhu jalla wa ala. Kita tidak mengetahui bagaimana Allah beristiwa. Kita hanya bisa mengatakan istiwa Allah Subhanahu wa taala yaliku bi jalalihi. Walamma sa'ala rajulun al-Imam Malik, sebagai contoh, dan ini senantiasa dijadikan patokan dan ukuran suatu kejadian yang terjadi di zamannya Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu. Suatu ketika ada seorang yang bertanya, Al-Imam Malik bin Anas, seorang berkata, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Kaifa istawa? Bagaimana modelnya? Bagaimana bentuknya? Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Barakallahu fikum. Bagaimana bentuknya? Tergambarkanlah, tergambar enggak kita kalau tabarakallahu fikum seorang raja berada di atas singgasananya. Barakallahu fikum. Apakah duduk bersila, apakah duduk sama seperti dia duduk di kursi dan seterusnya? Tapi bagaimana modelnya? Bagaimana bentuknya? Kaifa istawa? Qala al-Imam Malik ba'dama akhadathu ar-rukhda. Berkata Imam Malik setelah beliau mandi keringat gara-gara pertanyaan ini. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ingat, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini modelnya tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kenapa? Karena sudah terpatri, sekali lagi kita katakan, taib kaidah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi setiap ada sifat dzatiyah atau fi'liyah yang Allah khabarkan tentang dirinya, mereka langsung meyakini bahwa yaliqu bi jalalihi wa 'azamati, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Paling gampang, paling enteng, barakallahu fikum, kita jalani kehidupannya para salafunas salih ridwanullahi alaihim ajmain. Kita tidak akan membebani diri kita. Maka ketika Imam Malik ditanya tentang itu, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy-Nya, beliau pun bercucuran keringat. Kemudian beliau mengatakan, setelah beliau menundukkan kepala, haya aminallahi subhanahu wa ta'ala, dipenuhi rasa malu kepada Allah Azza wa Jal. Begitu selesai, beliau pun mengangkat kepalanya, waqala ya hada, wahai si fulan, al-istiwa'u ma'lum, istiwa berada di atas arsy itu kita tahu semuanya, kita paham maknanya. Barakallahu fikum. Al-istiwa'u ma'lum, maknanya kita tahu. Sama seperti sifat-sifat yang lain, Allah turun, kita tahu artinya turun. Allah memiliki wajah, kita tahu artinya wajah. Barakallahu fikum. Allah memiliki tangan, kita tahu artinya tangan. Baik. Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul. Dan tata caranya, bentuknya, modelnya itu kita tidak tahu. Karena ini masalah gaib yang tidak pernah ada pemberitaan tentangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wal imanu bihi wajibun. Sementara mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya itu adalah wajib. Wajib kita beriman. Karena Allah mengatakan summastawa al arsy atau ar-rahman wa 'alal arsy istawa. Anda wajib mengimani bahwa Allah berada di atas arsy-Nya, beristiwa di atas arsy-Nya. Itu wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya-tanya tentang kaifiahnya, bentuknya, bagaimana, modelnya, bagaimana, itu perkara bid'ah yang tidak pernah ditanyakan oleh salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik. Thumma amara bihi fa ukhrija minal majlis. Kemudian orang itu disuruh keluarkan, suruh keluar dari majlis. Bahaya ini orang memiliki pemikiran yang seperti ini. Boleh jadi dia menjangkiti orang-orang yang lain. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Hakadha kana as-salafus salih yuthbituna ma athbathahu Allah li nafsi ala ma'nahu sahih alladhi ja'a bihi. Demikianlah salafun salih menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sesuai dengan makna yang benar. Wala yata'arraduna lil kaifiyah, dan mereka tidak pernah masuk-masuk bertanya-tanya tentang kaifiyahnya, bentuknya, tata caranya, modelnya. Tidak ada pertanyaan ini. Taib. Wa nahnu nuthbitun nuzula kama nuthbitul istiwa. Kita menetapkan turunnya Allah karena Allah, barakallahu fikum, melalui rasulnya Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan turun. Taib. Allah turun sama seperti Allah beristiwa. Sama-sama sifat fi'liyah. Taib. Wal uluillahi subhanahu wa ta'ala. Wa naqul Allahu a'lamu bi kayfiyyati nuzulihi wastiwa'ihi. Maka kita hanya bisa mengatakan Allah yang lebih mengetahui bagaimana kayfiyahnya, caranya turun, sebagaimana juga kita tetapkan bahwa Allah SWT hanya Allah yang mengetahui cara istiwanya. Faqauluhu yanzilu ila sama'id dunya fi itsbatun nuzulillahi jalla wa ala. Selesai kaidah ini, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini tertancap kuat, melekat erat dalam keyakinan kita, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sehingga tidak memunculkan pertanyaan-pertanyaan lagi. Barakallahu fikum. Baik. Maka ketika Rasul mengatakan yanzilu ila sama'id dunya fi itsbatun nuzuli jalla wa ala, Allah memiliki sifat, yakni Allah turun, wa huwa amrun mutawatirun anir rasul. Perkara ini perkara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kataba syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mu'allafan mustaqillan ala hadzal hadis, sammahu syarhu haditsin nuzul. Dan hadis ini mutawatir. Taib. Mutawatir maknawi. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah menulis satu kitab khusus tentang masalah ini. Beliau menamakannya Syarhu Haditsin Nuzul. Syarah hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Wa huwa matbu, sudah dicetak. Wa muntashir walillahil hamd. Dan ini sudah disebar. Wa huwa min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Dan ini termasuk keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam rabbihi annahu yaqulu man yad'uni fa astajib lahu. Man yas'aluni fa utiyahu. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Fihi fadlu waqti akhiril lail. Di sini ada penetapan tentang keutamaan akhir malam. Taip. Malam itu diakhiri dan ditutup dengan terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari. Terbitnya fajar. Ay atsulutsul akhir al-akhir minhu, yakni sepertiga terakhir. Wa fadlu qiyamil 'abdi fi hadhihi al-fatrati wa salatihi wa du'aihi wa istighfarihi wa taubatihi wa su'alihi li rabbihi min ajli ayyana la hadhihi al-karamati min Allah jalla wa ala. Dan keutamaan seorang hamba yang melakukan salat di waktu ini, berdoa, beristighfar, tobat, memohon, meminta kepada Allah jalla wa ala. Taib. Min ajli ayyana la hadhihi al-karamat, agar supaya dia mendapatkan kemuliaan ini, pemberian ini dari Allah jalla wa ala. Fala tamru alaihi hadhihi al-fatrah wa huwa na'im. Maka tidak terlewatkan waktu-waktu emas ini, kecuali tidak akan terlewatkan waktu emas ini, peluang emas ini dalam keadaan dia tertidur. Baliyakumu fi thulutsil akhir minal lail, bahkan seorang hamba mestinya dia bangun sepertiga malam terakhir. Wa yata'arradu li nafahatillah, dan dia berharap sangat dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pembagian Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ti wa yahdha bi hadhihi al-ijabati minhu, dan sangat berharap tentunya dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang hamba mengambil peluang, meraih kesempatan. Taib. Bukan cuma sekedar ilmu saja, oh keutamaannya mantap, tapi dia tidur. Barakallahu fikum. Dia tidur, nanti azan baru bangun, alhamdulillah bangun pas azan. Lain kumang nanti matahari naik baru dia bangun. Maka seorang barakallahu fikum yang berusaha berupaya mencari yang terbaik dalam hidupnya, dia tidak membiarkan lewat peluang ini tanpa dia memanfaatkannya. Barakallahu fikum. Wa ahlu tawil yu'awiluna hadzal hadis biqaulihi innama yanzilu amruhu ila sama'id dunya. Dan ahlu ta'wil, orang-orang yang senantiasa mentakwil-takwilkan dari hadis ini, yaqul, mereka mengatakan yang turun itu bukan Allah, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah. Wa nahnu naqul halil amru alladhi awwalu bihin nuzula yaqulu may yad'uni. Terus apakah perintah itu Ini kalau kalian mengatakan bukan Allah yang turun, tapi perintahnya, apakah perintah itu akan pernah mengatakan menyaduni siapa yang memanggil aku akan menjawabnya, siapa yang minta kepada aku akan memberinya, siapa yang minta ampun maka aku akan mengampuninya? Wahil amri yujibud du'a. Apakah perintah itu bisa menjawab pertanyaan? Barakallahu abikum, menjawab panggilan. Wa yatubu ala ta'ib, dan dia memberi tobat bagi orang yang tobat. Ma'akbaha hadat ta'wil, betapa buruk jeleknya ta'wil yang seperti ini. Fal hadithu wadihum bi anna Allah yanzilu bidatihi nuzulan haqiqiyan la amruhu. Maka di sini sangat jelas bahwa Allah SWT turun bidatihi nuzulan haqiqiyan la amruhu. Id inna amrahu yanzilu ila sama'i dunia wa ila al-ardi kulla waqtin wa laysa fi waqtin makhsus. Adapun urusan Allah Subhanahu wa taala itu akan turun naik terus setiap saat. Barakallahu fikum. Bukan dikhususkan satu waktu dari waktu-waktu. La wal wajibu alaina wal halatu hadhi al-imanu bima jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa alla nadkhula fil kayfiyyah. Yang wajib bagi kita mengimani apa yang datang dari kitab Allah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak perlu kita memperdalam-dalam dalam artian menanya-nanyakan tentang kayfiyah, tata caranya. Wa ba'dhum yuridu syubhatan ukhra min hadzal hadits. Sebagian orang mendatangkan syubhat, kerancuan dalam pemahaman berkenaan dengan hadis ini. Mereka mengatakan tsulutsul akhir yakhtalifu bi ikhtilafil aqalim. Sepertiga malam itu berbeda-beda dari setiap wilayah ke wilayah yang lain. Tapi sesaat di sini kemudian berakhir sepertiga dengan dikumandangkannya adzan. Ya kan begitu? Tapi berpindah ke wilayah yang lain. Tapi satu jam kemudian baru dikumandangkan adzan. Seterusnya. Sehingga dikumandangkannya adzan ini lima kali sehari semalam ini tidak pernah putus-putusnya di atas muka bumi ini. Paham barakallahu fikum? Karena berentet semuanya. Di sini salat duhur, di sini salat asar, di sini hakada terus setiap tempat. Bergeser waktu demi waktu hakada. Sehingga tidak pernah putus yang namanya adzan sesungguhnya. Subhanallah. Baik. Nah, ada orang beri syubhat. Ini kan waktu ini kan bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Naqulu inna haula'i yabhatuna fi umuri lam yukallifuhumullahu bil bahti biha. Kita katakan mereka adalah orang-orang yang mencari-cari tahu perkara-perkara yang Allah tidak bebankan mereka untuk mencarinya. Alladzi khalaqal laila wan nahara wa khalaqal aqalina qadiru ala an yanzila nuzulan yaliqu bi jalalihi. Kita katakan bahwa Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan malam, siang, Allah yang menciptakan negeri semuanya, maka Allah qadir, Allah mampu untuk turun yaliku bijalalihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Mata sya'a wa kaifa sya', kapanpun Allah kehendaki dan bagaimanapun Allah kehendaki. Selesai. Barakallahu fikum. Wallahu jalla wa ala qadir ala kulli syai', Allah mampu atas segala sesuatu. Bahwa subhanahu akhbarana annahu yanzilu fanakul yanzilu. Allah mengkhabarkan dirinya bahwa Allah turun. Selesai. Kita katakan Allah turun. Tapi ketika orang tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala dengan penghargaan yang semestinya, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi dia mencoba barakallahu fikum menyamakan Allah dengan manusia, sehingga terus bagaimana? Dia sendiri yang bingung. Seharusnya dia mengembalikan semuanya kepada Allah. Allahu ala kulli syai'in qadir. Selesai urusan. Allah atas segala sesuatu maha mampu. Barakallahu fikum. Bahwa subhanahu akhbarana annahu yanzilu. Fanaqulu yanzil. Allah sendiri mengatakan bahwa Allah turun. Kita mengatakan turun. Taib. Sama saja, apakah berbeda malam, siang. Itu bukan urusan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ini indahnya barakallahu fikum. Kalau kita kembalikan permasalahan ini kepada kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafina salih ridwanullahi alaihim ajmain. Barakallahu fikum. Kalau tidak, kita akan terjerumus ke dalam apa? Kubangan pemikiran yang tidak akan pernah ada ujungnya. Taib, tanakudat, pertentangan. Ih, kok begini? Sampai ada di antara mereka tidak bisa tidur semalaman gara-gara memikirkan. Barakallahu fikum. Maka ahlus sunnah orang-orang yang paling tumakninah dalam menjalani kehidupan mereka. Wa jazakumullahu khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.